Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ketujuh tentang al-ghusl, tentang mandi. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan masalah yang kedua tentang sifat dan tata cara mandi. Sifat dan tata cara mandi yang sudah selesai kita bahas dan sudah kita baca, ini ada dua sifat. Yang pertama adalah kaifiyatul istihbab, tata cara mandi yang sunnah, maksudnya yang sempurna dengan dikerjakan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua adalah kaifiyatul ijza, tata cara mandi yang ijza, yang mencukupi, yaitu hanya dikerjakan rukunnya saja, ya, rukun dan wajibnya saja, dan dua-duanya adalah sah. Tetapi tentu yang afdal, yang sunnah, adalah yang pertama, yang dikerjakan dengan sempurna, yaitu dengan cara yang pertama, niat di dalam hati untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua membaca bismillah, yang ketiga mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan, kemudian yang ketiga menghilangkan kotoran yang ada pada badan, ya, kotoran yang ada pada kemaluannya dengan tangan kiri. Kemudian membersihkan tangan setelah mencuci kotoran. Kemudian yang kelima atau yang keenam berwudu. Wudu seperti wudu untuk sholat, akan tetapi kaki dicuci terakhir. Jadi berhenti sampai mengusap kepala. Nanti dicuci setelah selesai mandi. Dan boleh juga wudhunya itu sekaligus atau sekalian mencuci kaki. Kemudian yang ketujuh yaitu dengan menyela-nyelai rambut dengan jari tangan sampai basah, sampai merata dan basah. Kemudian yang terakhir menyiramkan air ke seluruh tubuh. Menyiramkan air di atas kepala, kemudian setelah itu menyiramkan air ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu berpindah dari tempat mandi untuk mencuci kedua kaki. Kalau ketika wudu tadi tidak mencuci kaki. Maka selesai. Mandi dengan sempurna telah selesai seperti itu. Adapun yang mandi dengan mencukupkan, melakukan yang wajib saja, yang rukun saja, adalah yang pertama niat dalam hati, kemudian baca bismillah dan menyiramkan air ke seluruh tubuh sampai merata. Atau bisa juga masuk, langsung masuk ke dalam air, di tempat air yang diperbolehkan untuk berendam atau masuk padanya. Kemudian sebagai tambahan, sebagaimana sudah kita baca, khusus untuk wanita, khusus untuk wanita yang mengikat rambut kepalanya, khusus untuk wanita yang mengikat rambut kepala ketika mandi junub, mandi janabah, itu boleh untuk tidak melepas ikatan rambutnya. Boleh untuk tidak melepas ikatan rambutnya. Itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah. Wanita yang rambutnya tebal atau rambutnya panjang, kemudian ketika mandi junub mengikat rambut kepala, boleh tidak dilepas. Mungkin ada yang bertanya, dengan tidak dilepas ikatan rambut berarti ada yang tidak basah. Iya, ada yang tidak basah yang di dalam ikatan. Maka tidak masalah. Rasulullah SAW menyatakan dengan seperti itu, kata beliau, innama yakfiki antahfiya ala ra'siki thalatha hathayat thumma tafidhi alaikil ma fatathurin. Tidak lain cukup bagi kamu untuk menyiramkan air 3 kali di atas kepalamu. Kemudian kamu menyiramkan atau menuangkan air pada seluruh badanmu. Dengan demikian maka kamu suci. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis Ummu Salamah ketika beliau menyatakan kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah bahwa beliau adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepalanya. Ditanyakan kepada Nabi, "Afa anquduhu li ghaslil janabah?" Apakah saya harus melepas ikatan rambut untuk mandi janabah, mandi junub? Nabi menjawab, "Lah, tidak." Jadi boleh untuk tidak melepas ikatan rambut. Adapun untuk wanita yang haid ketika mandi setelah suci dari haid wajib melepas ikatan rambut, ya. Ikatan rambutnya harus dilepas. Ini sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah hadits sahihah. Beliau menyatakan wujubu naqdi sya'ri fi ghaslil haid, wajib melepas ikatan rambut. Jadi wanita wajib melepas ikatan rambut pada mandi haid. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, "Unqudhi sya'raki waghtasili," lepaslah ikatan rambutmu dan mandilah kamu. Ini diperintah oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mandi setelah suci dari haid, ikatan rambut harus dilepas. Nah, kalau mandi haid, ya. Kalau mandi junub karena janabah, wanita yang mengikat rambutnya tidak wajib melepas ikatan rambut. Boleh tidak melepas ikatan rambut. Mau melepas juga boleh. Tidak melepas juga boleh. Nah. Adapun kalau mandi haid, wanita yang suci dari haid kemudian mandi haid, suci dari haid, maka harus melepas ikatan rambut kalau mengikat rambutnya. Dan khusus bagi wanita yang mandi haid, itu disunahkan untuk lebih bersih dan lebih bersungguh-sungguh. Karena itu disyariatkan untuk antakhudha qit'atan min qutnin wa nahwi, supaya mengambil sepotong katun, ya, kapas dan yang semisalnya, kemudian watudhi filahi miskan, diberi minyak misik, ya, autiban atau minyak wangi, kemudian digunakan untuk membersihkan darah yang ada yang tersisa. Ya. Kemudian mandinya dengan menggunakan alat pembersih wangi, apa ya, pembersih seperti daun bidara. Kata Nabi SAW, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatathur. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidara, kemudian mandi, yaitu bersuci dengannya. Tsumma tasubbu ala ra'siha, kemudian menyiramkan air di atas kepalanya. Fatadluhu dalkan syadidan, kemudian menggosok badannya dengan gosokan yang keras, maksudnya yang sungguh-sungguh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi untuk wanita yang mandi setelah suci dari haid, itu wajib melepas ikatan rambut, kemudian supaya lebih bersungguh-sungguh ya, dengan membersihkan kotoran yang ada atau bekas darah yang ada, dan menggunakan kapas atau semisalnya yang dikasih minyak misik atau minyak wangi, kemudian menggosok badannya dalkan syadidan, ya, digosok sehingga hatta yablughu syu'una ra'sih, sehingga sampai ke pangkal-pangkal rambutnya. Nah, setelah itu kemudian disiramkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian apabila sudah mandi junub, sudah selesai mandi junub, maka diperbolehkan dan sah sholat walaupun tidak berwudu atau tidak niat wudu, ya. Selama tidak batal, kalau sudah mandi, sudah selesai mandi, kemudian sholat tanpa harus berwudu lagi, itu boleh. Walaupun dalam mandinya itu tidak ada niat untuk wudu, mandinya itu niat untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar, niatnya hanya itu, kemudian mandi. Setelah selesai mandi, kemudian sholat tanpa wudu boleh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan bagi orang yang berhadas kecil ketika mau sholat untuk wudu. Bagi orang yang berhadas besar ketika mau sholat harus mandi. Ya. Bagi yang berhadas besar mau sholat harus mandi, diperintahkan oleh Allah untuk mandi. Ya sudah, kalau mandi, sudah mandi, maka tidak berwudu lagi, tidak berwudu, kalau mau sholat itu boleh dan sah. Ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka cucilah wajah kalian, wajah-wajah kalian, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah seluruh kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Ini perintah dari Allah bagi orang yang berhadas kecil ketika mau sholat berwudu. Adapun yang berhadas besar, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah kalian. Ya. Mandilah kalian. Dan Al-Imam Ibnul Arabi, beliau menyatakan, lam yakhtalif al-ulama annal wudu'a dakhilun tahtal ghusli. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwasanya wudu itu masuk di bawah mandi ini. Ya, dengan mandi, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar, otomatis wudu sudah masuk. Sehingga dengan berniat untuk mandi janabah, menghilangkan hadas besar, maka hadas kecilnya ikut hilang, otomatis hilang. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'atain wa salatal ghadati wa la arahu yahduthu wudu'an atau yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli." Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi. Dan setelah mandi beliau sholat dua rakaat, yaitu sholat dua rakaat sebelum subuh dan sholat subuh. Dan saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat beliau melakukan wudu setelah mandi. Ya, habis mandi kemudian beliau sholat dua rakaat. Dua rakaat kalau beliau subuh. Setelah itu sholat subuh. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, saya tidak melihat beliau melakukan wudu setelah mandi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ini khusus untuk ghuslul janabah. Ini khusus untuk mandi junub, mandi janabah. Adapun yang lainnya seperti mandi-mandi yang disunnahkan atau mandi wajib yang lain, maka harus wudu untuk menghilangkan hadas. Seperti mandi Jumat. Mandi Jumat itu hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang rajih. Mandi Jumat bukan untuk menghilangkan hadas. Karena itu bagi orang yang sudah mandi Jumat wajib untuk wudu ketika mau sholat. Bagi orang yang mandi untuk sholat Id, ya, mau sholat Id mandi. Mandi untuk sholat Id itu bukan untuk menghilangkan hadas. Itu mandi yang sunnah, bukan untuk menghilangkan hadas. Oleh karena itu ketika mau sholat wajib untuk berwudu. Wajib untuk berwudu. Baik, kita lanjutkan masalah yang ketiga. Al-mas'alatu thalithatu al-aghsalul mustahabbatu. Masalah yang ketiga, mandi-mandi yang disunnahkan. Masalah yang ketiga adalah mandi-mandi yang disunnahkan. Setelah selesai dari pembahasan mandi yang wajib, kita masuk pembahasan masalah ketiga tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Taqaddama bayanul aghsalil wajibati. Telah lewat penjelasan mandi-mandi yang wajib. Telah lewat pembahasan mandi-mandi yang wajib. Wa ammal aghsalul masnunatu wal mustahabbatu fahiya. Dan adapun mandi-mandi yang disunnahkan, maka adalah al-awwalu yang pertama. Mandi yang disunnahkan yang pertama adalah al-ightisalu 'inda kulli jima'in, mandi setiap kali melakukan hubungan suami istri. Ini khusus bagi yang sudah berkeluarga, bagi suami istri. Mandi setiap kali melakukan hubungan suami istri. Li hadis Abi Rafi, karena hadis Abu Rafi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzatu lailatin yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dzatu lailatin, pada suatu malam beliau mandi, inda hadhihi, pada istri yang ini, wa inda hadhihi, dan pada istri yang ini. Qala, berkata Abu Rafi, fakultu ya Rasulullah, maka saya bertanya, wahai Rasulullah, ala taj'alu taj'alahu wahidan, kenapa engkau tidak menjadikan mandi satu kali saja? Qala, Nabi menjawab, hadza azka wa athyab wa athhar. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hasan. Mandi setiap kali melakukan hubungan suami istri itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu adalah ketika mau sholat mandi sekali. Adapun setiap kali melakukan hubungan suami istri itu mandi, itu sunnah. Hasani, yang kedua, al-ghuslu lil-jum'ati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Mandi untuk sholat Jum'ah. Di sini, dalam kitab ini, mandi Jum'at dimasukkan ke dalam mandi yang sunnah. Karena firman Allah, karena sabda Nabi SAW, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian datang untuk sholat Jum'ah, falyaghtasil, maka mandilah. Akhrajahul Bukhari, hadis dikeluarkan, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Di sini disebutkan bahwa mandi Jumat ada termasuk mandi yang sunnah. Dibawakan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian datang untuk sholat Jumat, falyaghtasil, maka mandilah. Kalau kita perhatikan lafaz hadis ini, sighah bentuk kalimatnya itu adalah perintah, ya kan? Falyaghtasil, maka mandilah. Ini ada lamnya, lamul amr, ya. Maka mandilah, ya, mandi. Perintah itu adalah untuk hukum wajib. Al aslu fil amril wujub, asal perintah itu untuk hukum wajib. Nah, kalau di sini dijadikan dalil untuk mandi Jumat itu sunnah, dan dikatakan wa huwa akidul liqtisal al mustahabbah, dan mandi Jumat itu adalah mandi sunnah yang paling ditekankan. Nah, dalam hal ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum mandi Jumat. Sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Sebetulnya yang dijadikan dalil oleh para ulama, yang dijadikan dalil oleh para ulama, dan ini jumhur, ya, pendapat jumhur ulama, yang dijadikan dalil oleh para ulama atau jumhur ulama tentang mandi Jumat itu sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang lafadznya man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal jum'ah fastama wa ansata ghufira lahu ma bainal jum'ati wal jum'ati wa ziyadati thalathati ayyam. Barang siapa yang wudu kemudian memperbaiki wudu kemudian datang untuk sholat Jum'ah, kemudian dia mendengarkan khutbah dan diam, dosa dia diampuni antara Jum'at tersebut dan Jum'at yang berikutnya, dan ditambah 3 hari. Ya, ditambah 3 hari. Di sini tidak disebutkan mandi. Wudu, memperbaiki wudu, kemudian datang sholat Jum'ah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tawaddoa fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu maka itu adalah sebaik-baik amalan, dan barang siapa yang wudu maka wudu itu adalah, barang siapa yang mandi maka mandi itu afdol. Kalimat mandi itu afdol ini yang dijadikan dalil, ya, bahwa mandi Jumat berarti sunnah, tidak wajib. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu yaumal Jumat pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka itu adalah sebaik-baik amalan. Dan wa man iktasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi maka mandi itu adalah lebih afdal. Dikatakan mandi itu lebih afdal, ini menunjukkan bahwa mandi Jumat itu sunnah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu adalah wajib. Dalil yang menunjukkan wajibnya adalah diantaranya hadis tadi. Ya, hadis yang sudah kita baca, yang Nabi menyatakan, "Idza ja'a ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang diantara kalian datang untuk sholat Jum'ah, falyaghtasil, maka mandilah. Itu perintah dari Nabi untuk mandi ketika mau berangkat untuk sholat Jum'ah. Perintah ini adalah menunjukkan wajibnya. Kemudian hadis lain yang paling kuat yang menunjukkan tentang wajibnya mandi Jum'at adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muhtalim, setiap orang laki-laki yang sudah balig. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kalimat wajib tidak bisa ditafsirkan kecuali wajib. Bagaimana kalimat wajib kemudian ditafsirkan wajib yang sunnah? Kan enggak bisa. Nabi menyatakan dengan kalimat yang sari, yang jelas, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balig. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau merojihkan, Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau merojihkan tentang wajibnya mandi Jumat. Wajibnya mandi Jumat. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti juga beliau merojihkan pendapat wajibnya mandi Jumat. Dan beliau bahkan menyatakan di kitab Syarhul Mumti, bagaimana jawaban mereka yang menyatakan mandi Jumat itu sunnah. Dan ketika ditanya tentang hadis Nabi, ghuslu yaumil Jumati wajibun, mandi pada hari Jumat itu wajib. Apa kira-kira jawaban mereka ketika ditanya tentang hal ini? Dan Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau menjelaskan tentang makna hadis. Makna hadis yang tadi sudah saya bacakan, man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man iqtasala fal ghuslu afdal. Nah, barang siapa yang wudu pada hari Jumat, maka itu adalah sebaik-baik amalan. Wa man iqtasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu adalah afdal, lebih utama. Ibnu Hazm beliau menjelaskan bahwasannya hadis tersebut, kalimat fal ghuslu afdal, lam yakun fihi nassun wala dalilun ala annal anna ghusla jum'ah laisa biwajib. Hadis tersebut tidak mengandung nas dan tidak mengandung dalil bahwa mandi Jumat itu tidak wajib. Enggak ada dalam hadis tersebut kandungan mandi Jumat itu tidak wajib. Wa innama fihi annal wudu ni'amul amal. Tidak lain, hadis tersebut menunjukkan bahwa wudu itu adalah sebaik-baik amalan. Wa annal ghusla afdal, dan wudu apa dan mandi lebih afdal daripada wudu. Wudu adalah sebaik-baik amalan dan mandi lebih afdal dibandingkan dengan wudu. kalimat afdol tidaklah menunjukkan bahwa itu sunnah, tidak wajib. Antara kewajiban satu dengan yang lain itu berbeda keafdolannya, ya. Berbeda keutamaannya, keafdolannya antara satu kewajiban dan kewajiban yang lain. Seperti sholat duhur wajib, sholat asar wajib, sama-sama sebagai rukun Islam. Mana lebih afdol, sholat duhur atau sholat asar? Sholat asar lebih afdol daripada duhur. Apakah kemudian mau dikatakan sholat asar itu sunnah? Tidak. Kewajiban itu lebih afdol satu dengan yang lainnya. Beda-beda keutamaan. Dan di dalam surat Ali Imran ayat ke-110 Allah berfirman, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Seandainya ahlul kitab mau beriman, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Khairan ini juga kalimat taftil. Apa kalimat lebih baik bagi mereka berarti iman itu sunnah bagi mereka? Tidak. Sun iman itu wajib, tapi dikatakan lebih baik, lebih afdol. Ya. Itu dalam surat Ali Imran 110. Ya. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyatakan bahwa mandi Jumat yang roji itu adalah wajib. Sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Mulla juga belum menyatakan. Wa qad dhahaba jama'atun minal ulama ila al-qaul bi wujubi ghuslil jum'ah. Dan sungguh sekelompok dari ulama berpendapat tentang wajibnya mandi Jum'ah. Qultu, saya katakan, kata beliau, wa huwal haq. Dan itu adalah pendapat yang hak, alladzi la yambaghil udul. Yang tidak boleh al-udul, yaitu keluar dari pendapat tersebut, berpaling dari pendapat tersebut. La yambaghil udul anhu, li'anna al-ahadith adalah ala alaih aqwa isnadan wa asrafid dalalah. Karena sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mandi Jumat itu lebih kuat, sanadnya lebih tegas, lebih sharih, lebih tegas yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Dan di antara hadis yang sangat kuat yang menunjukkan mandi Jumat itu wajib adalah hadis Ibnu Umar, ketika Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu sedang berdiri khutbah di hari Jumat. Kemudian Umar Ibnu Khattab mengingkari orang yang tidak mandi Jumat. Yang beliau menyatakan an qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Sungguh kamu sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk mandi Jum'ah. Itu dalam riwayat Imam Bukhari. Umar bin Khattab mengingkari orang yang sholat Jum'ah tidak mandi. Diingkari oleh Rasul, oleh Umar bin Khattab. Dan pengingkaran itu di atas mimbar dan di hadapan disaksikan oleh para sahabat. Dan para sahabat yang lain itu sepakat. Karena itu, huwa min a'zhamil adillah. Itu adalah termasuk dalil yang paling besar, bi annal wujub, karena makluman bahwa wajibnya mandi Jumat itu adalah perkara yang maklum di kalangan para sahabat, indas sahabah, di kalangan para sahabat. Dan ada beberapa dalil lain yang menunjukkan tentang wajibnya mandi Jumat. Oleh karena itu, mandi Jumat itu pendapat yang rajih adalah yang menyatakan wajib. Ya, itu juga dirajikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, ya. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nahlul Authar, Sahlul Jarar, dan yang lainnya, Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Itu juga yang dirajikan oleh Syalban dalam kitabnya Tamamul Minnah, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Taimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, dan kitab-kitab yang lainnya. Dan masuk Isa. Dari saya. Baca sekarang atau besok. Baik, sebelum kita akhiri, kita baca pertanyaan. Apakah mandi junub harus menggunakan sabun? Tidak. Tidak harus menggunakan sabun. Ya. Seperti tadi yang apa yang sudah kita baca. Niat baca bismillah, kemudian mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian setelah itu berwudu, kemudian setelah wudu menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari-jari, setelah merata menyiramkan air ke seluruh tubuh. Air disiramkan ke seluruh tubuh sudah merata, sudah sah mandinya. Ya. Kalau wudunya tadi belum mencuci kaki, kemudian mencuci kaki. Lah, adapun kalau mau pakai sabun itu urusan lain, itu untuk kebersihan. Ya. Kecuali wanita yang haid, mandi dari haid, itu supaya memakai daun bidara. Daun bidara berfungsi seperti sabun. Sehingga kalau enggak ada daun bidara, pakai sabun. Itu untuk wanita yang mandi suci dari haid. Manakah yang benar, duduk tasyahud pada sholat subuh dengan duduk tawaruk atau iftirosh? Belum sampai lah ya. Sekarang ya silahkan. Yang iftirosh silahkan yang tawaruk. Al-Imam Ahmad berpendapat iftirosh. Al-Imam Syafi'i berpendapat tawaruk. Nanti pembahasannya kalau sudah masuk pada pembahasan sholat, insyaallah. Kapan dimulainya zikir pagi dan petang? Mulainya zikir pagi itu waktunya panjang, ya. Waktu zikir pagi dan petang itu panjang. Pagi setelah terbit fajar, terus sampai terbit matahari. Nah, sebelum waktu zuhur itu masih waktunya. Nah, yang afdal itu pagi. Ketika setelah subuh. Kemudian petang itu sore, ya. Sore sampai terbenam matahari. Di mana yang afdal melakukan zikir pagi dan petang? Di mana saja? Di rumah, di masjid. Boleh di masjid, boleh di rumah. Tidak ada tempat khusus untuk melakukan zikir pagi dan petang. Ketika tidak di rumah, tidak di masjid, umpamanya di tempat lain, apakah itu di, lagi di kebun atau di mana, lakukan di situ. Ya. Tidak ada waktu khusus untuk zikir pagi dan petang. Kecuali umpamanya hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu kan diantara waktu yang mustajab untuk berdoa itu, diantara para ulama berpendapat yang paling kuat itu habis asar sampai terbenam matahari. Lah di situ menggunakan waktu di masjid untuk zikir, doa, kemudian sekalian zikir petang. Tapi waktu khusus enggak ada, apa tempat khusus tidak ada. Boleh dilakukan di mana saja. Anak kadang melakukan setelah masuk subuh dan petang setelah masuk asar. Ya, ini sudah benar. Itu sudah masuk pagi dan petang. Mana yang lebih roji duduk? Tawaruk, oh sudah tadi. Nanti, tawaruk atau iftiros. Baik, kita cukupkan dulu ini sisa pertanyaan. Taruh belakang ya, biar enggak lupa saya. Insya Allah kita baca pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.